Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam kajian kita di subuh hari ini insyaallah membahas sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah, Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Di hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan sebuah pembahasan yang baru. Kata beliau, fi dzikri ta'ami ahli jannati wa syarabihim wa masrafihi. Makanan, minuman penghuni surga dan pembuangan kotoran mereka di surga nanti gimana tuh? Apakah kita buang air besar juga? Maaf, apakah kita meludah, mengeluarkan dahak dan lain-lain sebagainya? Itu yang akan kita bahas insyaallah taala. Jemaah sekalian, surga Allah merupakan cita-cita tertinggi yang hendaknya selalu ditanamkan pada diri setiap muslim dan muslimah. Surga Allah itulah yang selalu dan selalu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara doa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Doa yang sepantasnya tidak terluputkan pada setiap diri-diri kita. Nabi panjatkan doa tersebut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah, dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita lebih butuh untuk selalu mengucapkan doa seperti yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Wahai Allah, aku minta, aku mohon surga-Mu dan perkara-perkara yang semakin mendekatkan diriku dengan surga-Mu dari setiap amalan dan ucapan. Dan aku berlindung kepada-Mu wahai Allah dari neraka-Mu dan perkara-perkara yang semakin mendekatkan diriku dari neraka-Mu dalam bentuk perbuatan dan ucap. Kemudian jemaah sekalian, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah fi dzikri ta'ami ahlil jannah wa syarabihim, makanan, minuman penghuni surga. Satu perkara yang harus kita ketahui, bahwa makanan, minuman yang ada di surga itu sama sekali tidak akan sama dan tidak akan pernah kita temukan di dunia sebelumnya. Makanya dalam sebuah ucapan indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, menukilkan ucapan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga ini bisa dikatakan sebagai sebuah kaidah. Kata Abdullah Ibnu Abbas, la yushbihu syai'un mimma fil jannati ma fid dunya illal asma. Tidak ada yang serupa, ya, tidak ada yang serupa apa-apa yang terdapat di surga dan di dunia kecuali nama saja. Nama boleh sama. Di surga ada susu, di surga itu ada beragam buah-buahan, pisang, mau mangga kita ada semuanya. Tapi apa yang berada di surga tersebut tidak akan sama dengan apa yang selama ini kita dapatkan di dunia. Namanya saja yang sama, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. La yushbihu syai'un mimma fil jannah ma fid dunya illa al-asma. Namanya saja yang sama. Bentuknya, ya, rupanya, rasanya, ya tidak akan sama. Karena itu yang harus kita yakini, apa yang disebutkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dattu li'ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basharin. Aku telah persiapkan, kata Allah, untuk para hamba-hamba-Ku yang bertakwa sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepalanya, enggak pernah kita lihat sebelumnya. Tidak pernah pula kita dengarkan dan tidak pernah pula terlintas dalam benaknya kita. Itulah kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, jangan pernah rela untuk menukar segompah dari kenikmatan dunia yang fatah morgana, yang sementara, yang akan sirna, dengan kenikmatan surga Allah yang kekal abadi. Makanya itulah yang selalu kita minta kepada Allah untuk dijadikan sebagai penghuni surganya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah fi dzikri ta'ami ahli al-jannati wa syarabihim wa masrafihi, makanan, minuman penghuni surga dan pembuangan kotoran mereka. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka senantiasa berada dalam naungan pohon-pohon. Wa uyun, dan sekitar mereka itu terdapat mata air, mata air. Subhanallah. Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fawakiha mimma yashtahun. Mereka di dalam surga tersebut juga mendapatkan buah-buahan yang mereka inginkan. Apa saja yang kita inginkan ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Makan, minumlah kalian sesuka hati kalian dengan perkara yang enak-enak tersebut. Bima kuntum ta'malun, disebabkan perbuatan dan amal kebaikan yang telah kalian lakukan. Subhanallah. Itu sebab amalan ketaatan, amalan kebaikan yang kita lakukan di dunia itu hanyalah sebab untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan Allah Rabbul Alamin di surganya. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha ubqara'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Subhanallah. Kata Allah Rabbul Alamin, ya, dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Fa amman utiya kitabahu bi yamini, adapun untuk orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari arah kanan, maka dia akan mengatakan, ha ubqara'u kitabiyah, ambil ini kitabku, baca. Kata para ulama, ayat ini, fa amman utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya catatan amalannya dari arah kanan, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana kegembiraan, bagaimana kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang diberikan kitabnya catatan amalannya dari arah kanannya, saking gembiranya mereka, jemaah sekalian. Orang-orang yang mendapatkan kitabnya itu dari arah kanan, saking gembiranya mereka, setiap orang yang mereka jumpai, mereka katakan apa? Iqra'u kitabiyah, ambil kitab ini, bacakan. Kenapa? Karena keyakinan mereka bahwa di dalam kitabnya tersebut hanyalah berisikan kebaikan demi kebaikan. Subhanallah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, saya yakin, yakinnya bahwa kelak saya akan mendapatkan dan mengalami peristiwa ini. Kita semuanya akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Kita semuanya akan diberikan catatan amalannya kita. Setiap ucapan, setiap perbuatan yang kita lakukan, sedetik sekecil apapun, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun dari perkara ini, dari ucapan dan perbuatannya kita, kecuali semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Rabbul Alamin. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin. Itulah keyakinan orang-orang mukmin. Dia yakin bahwa dia akan mengalami dan merasakan peristiwa tersebut, bahwa dia akan diberikan kitab-kitabnya masing-masing. Ada yang diberikan dari arah kanan sebagai bentuk wujud dari golongan orang-orang yang berbahagia, dan ada pula yang akan diberikan catatan amalannya, kitabnya dari arah kirinya. Subhanallah. Fahuwa fi 'ishati radiyah, dia hamba tersebut, hamba yang berbahagia tersebut, hamba yang diberikan kitabnya dari arah kanan tersebut, dalam keadaan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin 'aliyah, berada dalam surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, dia pun akan mendapatkan buah-buahan yang dekat. Subhanallah. Buah-buahan di surga itu, jemaah sekalian, tidak seperti di dunia. Di dunia, untuk mendapatkan buah-buahan, kita harus manjat dulu. Untuk memetik buah-buahan tersebut, kita harus menggunakan alat dulu, bambu, kayu, ataukah yang lainnya. Harus manjat tembok dulu. Tidak demikian dengan buah-buahan yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qutufuha daniyah, buah-buahan tersebut didekatkan kepada mereka, didekatkan kepada penduduk surga tersebut. Maka kata Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu, ay qaribatun qutufuha daniyah, buah-buahan tersebut qaribah, dekat dengan mereka. Yatanawaluha ahaduhum wahum naimuna ala saririhi. Subhanallah. Didekatkan buah-buahan di surga tersebut sehingga mereka bisa memetik buahnya, bisa memakannya dalam keadaan sedang berbaring di tempat pembaringan mereka. Subhanallah. Ya. Makanya disebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-14 jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullihat qutufuha tadhlila. Ini di ayat yang lainnya dalam surat Al-Insan ayat 14. Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullihat qutufuha tadhlila. Didekatkan ya buah-buahan tersebut di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, didekatkan. Kata Al-Imam Mujahid rahimahullah ketika memberikan komentar terhadap ayat ini, surat Al-Insan ayat 14, Mujahid rahimahullah, murid seniornya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau rahimahullah, inqamah irtafa'at biqadriha. Kalau penghuni surga tersebut berdiri, maka pohon dalam surga tersebut dengan buah-buahannya itu akan sejajar dengannya. Subhanallah. Itu tadi itu. Ketika beliau menafsirkan tadlila, didekatkan sedekat-dekatnya. Buah-buahan yang berada dalam surga tersebut didekatkan sedekat-dekatnya. Inqamah irtafa'at biqadriha. Kalau penghuni surga tersebut berdiri, maka sejajar pohon tersebut dengannya. Tinggal petik, makan. Ya. Wa in qa'ada tadallat hatta yatanalaha, hatta yanalaha. Kalau dia duduk, penghuni surga tersebut duduk, maka pohon pun itu akan sejajar dengannya. Subhanallah. Ya. Dekat agar dia bisa mengambilnya, memetiknya. Wa in taja'a tadallat bihi, ya, hatta yanalaha. Kalau dia lagi berbaring, maka demikian pula, ya, pohon surga dengan beragam buah-buahannya tersebut, dari apa yang mereka inginkan, dari apa yang mereka ingin makan tersebut, demikian pula rendah. Fadhalika qawluhu tadlila, maka itulah penafsiran ucapan firman Allah Rabbul Alamin tadlila, didekatkan sedekat-dekatnya. Luar biasa. Subhanallah. Ya, itu pohon di surga dan buah-buahannya. Subhanallah. Kalau berdiri sama dengan kita. Ya, kalau duduk demikian pula. Kalau kita berbaring demikian pula. Tinggal petik. Ya, kalau sedang berbaring udah enggak usah berdiri untuk memetiknya, enggak, akan sama dengan kita. Subhanallah, la ilaha subhanallah. Qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-Haqqah tersebut ayat 24, qulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian perkara yang mengenakkan tersebut di dalam surganya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dari apa-apa yang telah kalian lakukan, dari sebab amalan ketaatan yang mereka kalian lakukan, fil ayyamil khaliyah, dalam kehidupan dunia kalian. Subhanallah. dunia ini tempatnya untuk kita menanam sebanyak-banyaknya dari benih kebaikan. Dicamkan itu jemaah sekalian, untuk diri kita. Dunia itu merupakan mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladangnya akhirat. Dunia itu tetap tempatnya kita untuk menanam sebanyak-banyaknya amal kebaikan, untuk kemudian kita petik hasilnya, untuk kemudian kita petik buahnya di hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, wa tilkal jannatu allati uridtumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan dan diberikan kepada kalian disebabkan amalan-amalan yang kalian lakukan. Subhanallah. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, mathalul jannati allati u'idal muttaqun tajri min tahtiyal anhar ukulaha da'imu wa dhilluha. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 35, dan permisalan surga Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berada di dalam taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukulaha da'imun, buah-buahan, makanan terus menerus ada, tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Kenikmatan di surga itu kekal abadi dan terus menerus tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Ya, beda dengan di dunia ini. Walaupun ya kita telah mempersiapkan cadangan makanan kita, toh suatu saat pasti akan habis juga. Ya. Berapapun banyaknya makanan yang dia telah dia dipersiapkan, pasti suatu saat habis. Berbeda dengan kenikmatan surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata Allah Rabbul Alamin, wa yusqawna min rakhiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25-26. Dan mereka akan diberikan minum dari khamr murni yang tidak memabukkan, dan tempatnya tersebut disegel. Segelnya itu dari kasturi. Subhanallah. Wa fi dzalik, ya, maka yang demikian itu hendaknya mereka berlomba-lomba. Itulah yang seharusnya kita jadikan ajang perlombaan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebaikan, amalan ketaatan. Berlomba-lomba dalam urusan akhirat, itulah yang seharusnya kita jadikan sebagai ajang perlombaan yang sesungguhnya. Bukan ajang perlombaan untuk dunia. Enggak akan habis-habisnya tuh jemaah sekalian. Enggak akan pernah puas seseorang itu. Bagaimanapun ya tenaga pikiran yang dia kerahkan untuk mengejar dunia, tidak akan pernah puas dia. Akan selalu merasa kurang dia. Karena itu perlombaan yang sia-sia. Perlombaan yang menipu. Perlombaan yang menipu. Perlombaan yang sesungguhnya adalah perlombaan dalam kehidupan akhirat kita. Untuk melakukan amalan-amalan ketaatan, kok dia bisa ya? Kenapa saya enggak bisa? Itu yang harus kita jadikan dorongan dalam dirinya kita. Kok bisa? Dia rajin untuk melakukan puasa Senin Kamis, dia rajin untuk melakukan puasa Ayyamul Bid, dia rajin untuk melakukan ini dan itu dari amalan kebaikan. Kok saya enggak bisa? Itu yang seharusnya jemaah sekalian. Kok bisa dia bersedekah? Kok bisa dia membantu para janda dan orang-orang miskin? Itu yang seharusnya kita jadikan sebagai ajang perlombaan, bukan dalam perkara dunia. dunia ini. Bukan. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah wa fi sahihin Muslimin an Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ahlul jannati wa yashrabun wa la yamtakhituna wa la yataghayyat wa la yataghawwatuna wa la yabulun. Penduduk surga itu mereka makan, mereka minum dengan perkara-perkara yang mengenakkan mereka. Ya. Wa la yamtakhitun, akan tetapi mereka enggak pernah mengeluarkan dahak, enggak pernah. Ya. Wa la yataghawwatun, mereka penduduk surga, penghuni surga itu enggak pernah pula buang air besar, maaf. Bahkan dalam ini beliau enggak sebutkan di sini, ya. Dalam riwayatnya itu disebutkan juga dalam riwayat Jabir, wala yadkhulun, mereka itu tidak pernah meludah. Ya. Penghuni surga itu enggak pernah apa tadi? Ya, mereka makan, minum apa saja yang mereka inginkan. Tapi bersamaan dengan itu mereka enggak pernah mengeluarkan dahak, enggak pernah. Ya. Tidak pernah demikian pula buang air kecil. Enggak pernah juga buang air besar, maaf. Enggak pernah juga mereka meludah. Subhanallah. Jadi di surga itu enggak akan mungkin kita meludah, enggak ada. Ya. Dalam surga itu tidak ada lagi dahaknya kita, enggak ada. Di surga itu orang enggak buang air kecil, enggak buang air besar lagi, enggak ada. Kan kita akan bertanya-tanya, kalau demikian gimana tuh makanan, minuman yang kita makan sepuas-puasnya, kemana tuh? Ya. Makanya ketika mendengarkan penjabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwa penghuni surga tersebut akan makan dan minum dari apa saja yang mereka inginkan, para sahabat kemudian mengatakan, "Fama balu ta'am?" Kalau gitu, kemana larinya? Larinya makanan mereka itu, wahai Rasulullah. Kemana? Makanan, minuman yang mereka makan itu kemana larinya? Ya. Jadi apa itu? Makanya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'amuhum dzalik dusya'un karihil misk. Makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum tersebut, ya, salah satu bentuk pengeluarannya mereka penghuni surga tersebut dari sendawa yang berbau kesturi. Itu salah satu, ya, pembuangan kotoran dari penghuni surga dari makanan dan minuman. Bentuknya itu dalam bentuk apa? Sendawahnya mereka. Tapi sendawahnya masya Allah, baunya misk, kesturi. Ya. Yulhamuna tasbih wa takbir kama tulhamuna nafs. Mereka itu penghuni surga senantiasa diilhamkan untuk bertasbih, memuji Allah Rabbul Alamin. Dan mereka pula senantiasa bertakbir sebagaimana kalian terbiasa dan selalu bernafas. Ya, penghuni surga senantiasa bertasbih dan bertakbir membesarkan Allah Rabbul Alamin. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa fil musnad wa sunanin Nasa'i, dan di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah, demikian pula dalam sunannya Imam An-Nasa'i bi isnadin sahihin ala syartis sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, ya, dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, ja'a rajulun min ahlil kitab ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari ada seorang ahlul kitab, lelaki dari kalangan ahlul kitab, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian lelaki dari ahlul kitab tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim, tazumu anna ahlal jannati yaquluna wa yashrabun. Wahai Abul Qasim, kunyah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, engkau mengatakan bahwa penghuni surga tersebut akan makan dan minum dari perkara-perkara yang mengenakkan. Qala na'am, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi. Iya, betul. Penghuni surga tersebut akan makan minum sekehendak hati mereka dari makanan dan minuman apa saja yang mereka inginkan, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, demi Allah Rabbul Alamin. Inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima' wasyahwah. Dengarkan baik-baik. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, demi Allah Rabbul Alamin, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, para penghuni surga tersebut, la yu'ta quwwata mi'ati rajulin, akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kekuatan 100 orang dalam hal makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri, demikian pula syahwat yang lainnya. Subhanallah, dilipat gandakan kekuatannya kita menjadi 100 kali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Makanya kita bisa mampu makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan melampiaskan syahwat yang lainnya. Subhanallah, luar biasa. Ya, luar biasa ini. Diberikan kekuatan, dilipat gandakan seperti kekuatan 100 orang dalam hal makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan syahwat yang lainnya. Kaget mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali orang ahlul kitab tersebut mengatakan, fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takuna lahul hajatu wa laysa fil jannati adza. Wahai Rasulullah, ya, wahai Abul Qasim, yang namanya orang makan, minum, pasti dong dia membutuhkan pembuangan kotoran. Dalam keadaan di surga itu katanya enggak ada kotoran. Gimana tuh? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunu hajatu ahadihim rashhan yafidu min juludihim qarashil misk yatmuru batnuhu. Subhanallah. Kotoran mereka tersebut, kotoran yang ada pada penghuni surga tersebut, menjadi keringat yang keluar dari kulit mereka. Keringat tersebut wanginya wangi misk kasturi. Subhanallah. Ya, dan itulah yang menjadikan badan mereka senantiasa stabil. Itulah, subhanallah. Ya, keluar dalam bentuk apa tadi? Keringat. Keringat yang wanginya wangi kasturi. Dalam riwayat yang lainnya juga, dalam bentuk sendawa, yang sendawanya tersebut wanginya wangi misk kasturi. Subhanallah. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kekal abadi dalam surganya. Semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, yang dengan sebab kesemua dari amalan ketaatan dan kebaikan tersebut memasukkan kita ke dalam surganya. Dan semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari neraka-Nya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.